بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, فيما أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan athar dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ayyuhan nas alaikum bil ilm, wahai manusia, hendaklah kalian berpegang dengan al-ilm, pelajari terus al-ilm. Fa inna lillahi subhanahu ridaan yuhibbuhu, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki satu selendang yang Allah mencintainya. Faman talaba baban min al-ilmi radda'ahu Allahu biridaih, barang siapa yang mencari satu pintu berupa ilmu untuk ia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya, radda'ahu Allahu biridaih, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengenakan kepada dirinya selendangnya tersebut, selendang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in adnaba dhanban ista'tabahu li'alla yaslubahu rida'ah, li'alla yaslubahu rida'ahu dhalika hatta yamuta bihi. Apabila sang hamba tersebut dia melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan ia menyesalinya, sehingga dia akan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini termasuk dari tanda ilmu nafi'. Ketika seseorang dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, ilmu tersebut akan membimbingnya, menanamkan rasa penyesalan atas perbuatan yang ia amalkan, menyebabkan dengannya akhirnya ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda ilmu, dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat, akan terus menjaga pemiliknya, sehingga ketika dia melakukan perbuatan dosa, Allah berikan kepada dirinya ampunannya. Li'alla yaslubahu rida'ahu dhalik, agar selendang yang sebelumnya Allah kenakan kepada dirinya tidak dicabut, tidak dilepas darinya. Hatta yamuta bihi, hingga ia wafat meninggal dunia, terus mengenakan selendang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini subhanallah menunjukkan kepada kita, ketika ilmu yang dipelajari oleh seseorang membekas pada dirinya, maka senantiasa menyebabkan akhirnya ia dijaga ilmunya. Dan itu adalah sifat mereka al-mu'minun al-muttaqun min ahlil jannah. Allah ciptakan umat manusia ini dalam keadaan penuh dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Likulli ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Masing-masing ibni Adam tersebut itu khata', disebutkan kata khata'un bagi seseorang yang mempelajari bahasa Arab. Kalimat khata'un termasuk dari isim fa'il yang mengikuti wazan fa'alun, yang menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut itu senantiasa terulang dan senantiasa dia melakukannya di kali yang berikutnya, di kali yang berikutnya, terus demikian, mengikuti wazan fa'alun yang dijelaskan oleh mereka para ulama ahli lughah dengan istilah penamaan sighah mubalaghah, dengan istilah sighah mubalaghah yang artinya banyak perbuatan yang dia lakukan terus menerusnya, amalan tersebut dia amalkan. Sama halnya seperti seorang mengatakan tujarun, ataukah seorang mengatakan dharabun, jalladun, jawadun, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan yang dia amalkan itu terus terulang pada dirinya. Bila kita memahami kalimat khata adalah termasuk dari sighah mubalaghah, menunjukkan kepada kita di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya tabiat Ibni Adam itu senantiasa cenderung melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah azza wa jalla. Disebutkan dalam hadis, law annakum lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum thumma khalaqa khalqan yudznibun fayastaghfiruna Allah azza wa jalla fayughfaru lahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah semisal kalian umat manusia Allah ciptakan dalam keadaan la yudznibun, tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, niscaya Allah akan membinasakan kalian seluruhnya. Kemudian setelah seluruhnya binasa, Allah akan gantikan dengan generasi yang yudznibun, yang melakukan perbuatan dosa, kesalahan semasa hidupnya, sehingga dengan sebab dosa tersebut akhirnya mereka kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah azza wa jal, dan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula Allah sebutkan sifat ahlil jannah adalah mereka orang-orang yang bukan dikatakan sebagai seorang yang bersih dari perbuatan dosa, tidak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Allah sifati mereka al-muttaqin al-mu'minin min ahlil jannah, dengan sifat apabila mereka melakukan perbuatan fahishah maka dzakarullah, mereka mengingat Allah azza wa jalla, fastaghfaru lidzunubihim, sehingga menyebabkan akhirnya mereka beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang mereka amalkan. Bila ayat-ayat tersebut kita gandengkan dengan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan keutamaan al-ilm, bahkan beliau menganjurkan agar seorang muslim terus mempelajari ilm, menambah wawasan dirinya tentang ilmun nafi', akan Allah berikan kepada dirinya selendangnya yang senantiasa menyebabkan akhirnya ia ketika melakukan perbuatan dosa, ia Allah berikan taufik untuk beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Menunjukkan kepada kita mereka orang-orang yang Allah maksud di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai seorang mukmin min ahlil jannah al-muttaqin, yang ketika terjatuh ke dalam perbuatan fahishah segera beristighfar, bertobat kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa mereka. Yang demikian disebabkan karena mereka memiliki al-ilm, mengilmui Allah Azza wa Jalla, mengilmui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mengilmui tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengilmui tentang adanya yaumil akhir dengan adanya al-jannah wa nar, mengilmui hakikat dirinya kenapa diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan kadar umur yang sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum dia dilahirkan oleh ibunya, sehingga menyebabkan akhirnya ia terus melakukan evaluasi yang dengannya ia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang ia amalkan. Ini adalah sebagai pertanda bahwasanya ilmu yang kita miliki adalah ilmu nafi'. Betapa banyak ma'asyiral ikhwah, terkadang di satu kesempatan ketika kita sedang lalai, ternyata ilmu mengingatkan kita, ya kan? Pada satu keadaan terkadang ilmu itu mengingatkan perbuatan dosa yang kita amalkan. Oh, kemarin kamu melakukan perbuatan ini, segeralah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini perkara yang waqi', yang kita sendiri mengalaminya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itu adalah buah dari al-ilm. Sehingga teruslah menambah ilmu tersebut. Diharapkan dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari, maka dari sekian ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut akan terus mengawasi kita dan terus membimbing kita hingga sampai kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mautu alfi abidin ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramih. Kematian 1000 orang abid yang kesehariannya hanya memfokuskan dirinya memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, imma qiyam wa imma siyam wa imma qira'atul Qur'an, memakmurkan waktu-waktunya dengan beribadah kepada Allah, namun ia tidak memiliki al-ilm dan tidak mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya, sehingga meninggalnya 1000 orang abid itu lebih ringan dibandingkan meninggalnya 1 orang alim yang faham, yang basir, yang memiliki pengetahuan seputar perkara-perkara yang Allah halalkan dan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Menunjukkan 1 banding 1000, ya kan? Kematian 1000 orang abid itu lebih ringan dibandingkan kematian 1 orang alim. Disebabkan karena butuhnya umat manusia terhadap seorang yang alim. Kapan seorang yang alim tersebut meninggal dunia, maka subhanallah, seakan-akan tidak ada 1 orang pun yang hidup di masa tersebut yang bisa menggantikan posisinya. Betapa banyak semasa hidup kita, kita melalui sekian zaman, sekian masa, dan dari sebagian masa tersebut di belakang kita telah meninggal sosok-sosok yang besar. Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Asy-Syaikh bin Utsaimin, dan yang lainnya dari kalangan para ulama as-sunnah. Dengan wafatnya mereka, maka seakan-akan terkuburnya ilmu yang mereka miliki tersebut. Asy-Syaikh bin Baz dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-ulama. Ini menunjukkan kepada kita benarnya apa yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sehingga sebagian di antara salaf menyatakan ketika ada seorang alim yang meninggal dunia, maka menggambarkan seakan-akan ada salah satu dari anggota tubuhnya yang lepas darinya. Seakan-akan ada bagian dari tubuhnya tersebut yang terlepas darinya. Menunjukkan dia merasakan kesedihan yang luar biasa dan menganggapnya sebagai musibah yang demikian besar. Naam. Yang semakna dengan apa yang boleh sebutkan adalah yang disebutkan oleh beberapa di antara mereka para a'immatul Islam. Di antaranya diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, diriwayatkan beliau banyak mendoakan al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau banyak mendoakan beliau agar diberikan kesehatan, agar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, agar senantiasa dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau sering mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Syafi'i. Sampai disebutkan fa'sa'alahu ibnuhu Abdullah. Sampai ada salah seorang di antara anak Al-Imam Ahmad bertanya kepada beliau, "Ya abati, ayyu syai'in kana Syafi'i?" Wahai ayahku, seperti apa kedudukan Al-Imam Syafi'i tersebut? "Fa inni asma'uka tukthiru du'a'a lahu," karena saya mendengarkan engkau banyak mendoakan untuknya. Maka beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi lidunya." Wahai anakku, sesungguhnya Imam Syafi'i kedudukannya seperti halnya matahari untuk dunia ini. Kalau semisal tidak ada matahari, maka manusia akan merasakan kehilangan yang demikian besar, akan menyulitkan kehidupan mereka. Naam, kalau menunjukkan butuhnya mereka dengan keberadaan matahari tersebut. Wa kal afiyati linnas, dan kedudukan Al-Imam Syafi'i di samping sama seperti halnya matahari untuk dunia. Yang kedua, kal afiyati linnas, seperti kesehatan untuk manusia. Sesuatu yang berharga yang seseorang rela, ya kan, mengeluarkan bahkan seluruh hartanya demi ia mendapatkan kesehatan tersebut. Perkara yang sangat berharga untuknya, melebihi segala-galanya. Kemudian beliau menyebutkan fanzur hadza, fanzur hal li hadzaini min khalafin. Maka perhatikanlah apakah matahari dan kesehatan tersebut ada pengganti yang lain. Artinya tidak ada penggantinya, tidak ada pengganti yang bisa mengganti kedudukan matahari. Tidak pula ada yang bisa mengganti kedudukan kesehatan untuk manusia. Kalau semisal tidak ada, maka itu adalah musibah yang besar. Demikianlah beliau menggambarkan Al-Imam Syafi'i sebagai sosok yang sangat dibutuhkan oleh umat. Keberadaannya tersebarkan as-sunnah. Dengan keberadaannya menyebabkan akhirnya banyak di antara mereka umat manusia yang berdatangan menimba ilmu darinya. Majelis-majelis beliau dipenuhi dengan mereka, orang-orang yang haus tentang al-ilm, membutuhkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan alaihi rahmatullah. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi demikian besarnya kedudukan mereka para al-ulama. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Apakah mereka manusia tidak melihat bahwasanya kami mendatangkan bumi ini dalam keadaan kami akan mengurangi bumi tersebut dari bagian ujung-ujungnya. Min atrafiha, yang semula bumi tersebut luas, dari ujung-ujung bumi yang bersentuhan langsung dengan lautan berlahan akan terkikis sehingga menyebabkan akhirnya menjadi mengecillah daratan tersebut. Bahkan pada sebagian keadaan satu pulau menyebabkan akhirnya menjadi kecil. Yang semula mungkin sekian puluh tahun itu adalah pulau yang besar, berlahan terkikis seiring dengan naiknya air laut yang ada di bahagian ujung-ujungnya. Awalam yarau anna na'til arda langqusuha min atrafiha. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam satu riwayat, beliau mentafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan ikhra kharabuha bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha. Hancurnya bumi tersebut sampai terkikis pada sebagian tempatnya sehingga menyebabkan akhirnya mengecil, itu disebabkan karena meninggalnya mereka para ulama-ulama yang hidup di atasnya, Demikian pula mereka para fuqaha wa ahlul khair minha, dan orang-orang yang baik yang tinggal di atasnya. Dengan kematian mereka maka terjadilah tragedi tersebut. Demikian pula diriwayatkan Al-Imam Mujahid juga mengatakan hal yang sama seperti Ibn Abbas. Beliau mengatakan huwa bimautil ulama, yang demikian terjadi disebabkan karena wafatnya mereka para al-ulama. Tidakkah pernah kita membaca ayat yang menyebutkan waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan yang ada di lautan dan di daratan disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan karena mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla mulai bermunculan, menunjukkan sedikitnya mereka para ulama atau tidak adanya ahli khair yang hidup di tengah mereka sehingga bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Sehingga terjadilah tragedi musibah yang melanda umat manusia. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka seorang yang alim la yusalluna, akan didoakan oleh seluruh malaikat, seluruh hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Fis samawati wal ard, baik di langit ataukah di bumi. Mendoakan kebaikan untuk seorang yang alim. Wa hattal hut fil bahri au fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di air. Mendoakan kebaikan untuk mereka seorang yang berilmu. Disebutkan hikmahnya oleh mereka para ulama karena dengan keberadaan sosok alim menyebabkan akhirnya makhluk-makhluk yang hidup di alam dunia ini merasakan ketenteraman, merasakan kenyamanan. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya mereka khawatir. Disebabkan karena sang alim tersebut senantiasa mengajari kebaikan untuk manusia, membimbing mereka ketika salah, mengingatkan mereka dari dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga efek buruk perbuatan Bani Adam akan terkurangi ataukah bahkan tercegah disebabkan karena keberadaan mereka para al-ulama, sehingga menyebabkan akhirnya wabah, demikian pula musibah yang merugikan umat manusia, demikian pula seluruh binatang-binatang melata yang ada di lautan dan di daratan akan terangkat, tertunda dan disingkirkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, disebabkan karena masih adanya mereka para al-ulama yang memberikan bimbingan kepada mereka umat manusia tentang kebenaran jalan ia sampai kepada ridha Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga meninggalnya seorang alim itu merupakan musibah yang besar. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah bila menyebutkan wa wajhu qawli Umar, dan sisi dari apa yang disampaikan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu terkait tafsirnya adalah anna hadzal alim, bahwasanya sang alim ini yahdimu ala iblis kullama bainahu kullama yubayyinuhu bi'ilmihi wa irsyadihi wa amal 'abid fa naf'uhu maqsurun ala nafsihi. Sisi keterangannya, tafsirnya adalah karena seorang yang alim tersebut, sosok yang alim tersebut akan menghancurkan tipu daya makar iblis dengan menerangkannya kepada umat dengan ilmunya dan bimbingannya. Adapun sang abid, maka manfaat yang dirasakan oleh manusia disebabkan karena dirinya tidak ada, karena manfaatnya hanya terbatas kepada dirinya saja. Maksurun ala nafsihi. Kita tentu pernah mendengarkan hadis Inna syaitana qad ayyisa min ayya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan umat manusia kaum muslimin yang tinggal di jaziratil arab setelah Allah bukakan hati-hati mereka mengenal Islam untuk kemudian menyembahnya, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Walakin fitahrishi bainahum, akan tetapi syaitan tidak berputus asa untuk menyebarkan api perpecahan, permusuhan di antara mereka kaum muslimin. Sehingga termasuk dari tipu daya makar syaitan adalah menghembuskan al-ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah mereka kaum muslimin. Si fulan hasad dengan si alan, menyebabkan akhirnya terjadilah perseteruan antara dirinya dengannya. Si fulan tersinggung dengan si alan, menyebabkan akhirnya dengan tipu daya syaitan berhasil menyebabkan perseteruan tersebut semakin membesar, sehingga terjadilah yang terjadi antara keduanya. Ini termasuk dari tipu daya makar syaitan. Dan tidak dipungkiri dengan keberadaan mereka para ulama, sekian banyak khilaf yang terjadi akan bisa diatasi, akan bisa diselesaikan, akan diperoleh jalan keluar atasnya. Sehingga kita mengetahui bagaimana pada zaman para ulama sebelum kita, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama, Syekh bin Utsaimin, sangat sedikit khilaf yang muncul terjadi di antara mereka ahli sunnah. Namun subhanallah, dengan kematian mereka-mereka kemudian mulailah muncul sekian banyak fitnah-fitnah, dan fitnah-fitnah tersebut subhanallah terus berkembang dan berkembang, dan demikianlah yang terjadi wallahul musta'an. Naam. Demikian pula perkara yang diingatkan oleh masyayikhuna ketika mereka berkesempatan hadir di daurah ilmiah yang ada di negeri kita ini. Mereka menyebutkan sekian banyak khilaf-khilaf terjadi di antara ahli sunnah dalam keadaan ma'al asaf, perkara yang sangat disayangkan munculnya pada masa tuanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafah. Sekian banyak khilaf muncul terjadi di akhir-akhir masa beliau tersebut. Sehingga lihat bagaimana khilaf tersebut semakin besar, bagaimana khilaf tersebut semakin merebak, bahkan sangat sulit untuk diredam, disebabkan karena tidak adanya mereka para ulama yang didengarkan oleh mereka, dan kurangnya mereka para ulama yang mengingkari kemungkaran dari sekian banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi tersebut. Naam. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi fadilah kedudukan mereka para al-ulama di tengah-tengah umat ini. Sangat mereka butuhkan, melebihi butuhnya mereka bahkan terhadap makanan-makanan yang dan minuman-minuman yang mereka makan dalam setiap harinya. Naam. Karena dengan keberadaan mereka, maka umat Islam akan memperoleh sekian banyak manfaat-manfaat, demikian pula terhindar dari sekian banyak mara bahaya yang timbul di sekitarnya. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Beliau menyebutkan di sini qaulu ba'dis salaf. Terdapat ucapan dari sebagian mereka para salaf, idza ata 'alayya yaumun, apabila datang kepada saya satu hari, la azdadu fihi ilma, yang saya di hari tersebut tidak melakukan upaya untuk menambah ilmuku, yuqarribuni ilallahi ta'ala, yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka seakan-akan saya tidak mendapatkan berkah pada terbitnya matahari di hari tersebut. Menunjukkan itu adalah kerugian yang besar. Hanya dalam satu hari ia tidak mempelajari ilmu nafi'. Tidak mempelajari ilmu nafi' dalam sehari, seakan-akan itu adalah sebagai kerugian yang besar, seakan-akan di hari tersebut yang dia tidak belajar ilmu syar'i, tidak mendapatkan berkah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kalau semisal, contohlah, dalam satu hari, ini kalau semisal kita ingin menggambarkan dengan dunia ya. Dalam satu hari terdapat pengumuman bahwasanya di hari tersebut siapa yang datang dia akan mendapatkan uang sekian puluh juta. Kalau semisal dia tidak datang maka dia tidak akan mendapatkan uang tersebut. Kalau semisal seseorang ketika mendengarkan berita ini dia menganggap sebagai angin lalu, ya kan, dia biarkan, lebih fokus ke dunianya. Maka ketika lewat waktunya, maka dia akan merasakan kerugian yang besar. Oh, sekalinya seakan-akan saya gak dapat rezeki ya. Padahal dia mendapatkan rezeki sekian ratus ribu di hari tersebut. Namun ketika menyebabkan akhirnya terluputkan darinya rezeki yang lebih besar, maka dia seakan-akan mengatakan dia tidak mendapatkan rezeki sama sekali. Menunjukkan kepada kita ternyata sibuknya seseorang dalam satu hari yang menambah ilmu nafi, yang menghadiri majalisul ilm, ia dengarkan al-ilm ataukah ia baca kitab-kitab mereka para ulama, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis dari keterangan-keterangan mereka para ulama, itu ternyata di dalamnya terkandung pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang tidak bisa ditandingi oleh pahala-pahala selainnya. Sehingga ketika ia tidak menambah di hari tersebut ilmu nafi', maka seakan-akan ia tidak mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla di hari tersebut. Subhanallah. Keadaan mereka sebagian para salaf sampai mengucapkan kalimat tersebut. Menunjukkan semangatnya mereka dan upaya yang demikian besar dari sebahagian mereka untuk kemudian menjadikan dalam setiap harinya ada ilmu yang dia baca, ada ilmu yang dia hafal, ada ilmu yang dia dengarkan, terus demikian hari-hari mereka lalui dengan menimba ilmu, mempelajari ilmu asy-syar'i. Naam. Bila sebagian salaf itu mengatakan demikian, dalam satu hari ketika dia tidak belajar seakan-akan hari tersebut saya tidak mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla, maka terus bagaimana, ya kan? Bila sebagian mereka tersebut melihat kondisi kita yang mungkin belajar ilmu hanya sekitar sepekan sekali ataukah mungkin sepekan dua kali saja ataukah sebulan sekali ataukah yang lebih miris hanya setahun tiga kali, itu pun kalau semisal ada acara daurah, itu pun kalau semisal tidak berbenturan dengan jadwal kesibukannya. Nah, maka bagaimana lagi penilaian mereka melihat keadaan orang tersebut. Sehingga hendaklah yang demikian menjadi perhatian kita, yang dengannya diharapkan sekali lagi muncul kepada kita kecintaan terhadap al-ilm. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau yang pertama, engkau prioritaskan menjadi seorang yang alim, yang berilmu, mengetahui ilmu, lalu bisa mendakwahkan kepada yang lainnya. Jadilah orang yang demikian karena keutamanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal ternyata engkau belum bisa sampai kepada tingkatan tersebut, au muta'alliman, beliau memberikan alternatif yang kedua, ataukah cukup bagimu untuk menjadi seorang yang muta'alim, yang belajar ilmu, yang mempelajari al-ilm dalam seharinya, ataukah dalam beberapa hari diagendakan waktu khusus untuk mengaji, untuk menghadiri majalisul ilm. Dia dengarkan al-ilm dan dia hafal ilmu tersebut. Au mustami'an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, ataukah seorang yang hanya sekedar mendengarkan ilmu. Orang yang belajar dengan orang yang mendengarkan beda, ya kan? Kalau orang belajar ilmu menunjukkan dia mendengarkan ilmu dalam keadaan ia pelajari dengan sungguh-sungguh ilmu tersebut, dengan memurojaahnya, dengan menghafalnya, dengan menelaahnya, dengan mencatatnya dan seterusnya. Sehingga diharapkan ilmu tersebut benar-benar dia menghafalnya dan memahaminya. Adapun mustami'an, seseorang yang mendengarkan ilmu, dia hanya sekedar peserta saja. Nah, di satu majelis hanya sekedar dengar begitu tanpa mencatat, tanpa perhatian. Yang penting dia ikut urun di majelis tersebut keberadaannya. Oh, si fulan hadir. Nah, ini juga termasuk dari keutamaan yang disebutkan di dalam hadis, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ketika seorang yang mendengarkan ilmu, mau mendengarkan ilmu di satu majelis ilmu, maka teman-teman yang belajar yang ada di sekitarnya itu tidak akan menyengsarakan siapapun yang duduk di dekatnya. Ia akan mendapatkan fadilah yang sama dengan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ataukah yang terakhir, muhibban, jadilah engkau menjadi seorang yang mencintai ilmu. Yang mencintai ilmu seperti halnya mereka para donatur, gak pernah hadir di majalisul ilm namun dia suka ilmu. Ketika ilmu tersebut disebarkan, dia bantu dengan hartanya, atau dia bantu dengan tenaganya, ataukah dia tolong mereka orang-orang yang mau mendakwahkan ilmu dengan kedudukannya. Dia hormati mereka para ulama, para ahli ilm, karena mencintai ilmu. Dia hormati majalisul ilm namun tidak pernah menghadiri majalisul ilm, disebabkan karena adanya hanya kecintaan ia kepada al-ilm wal ulama. Wala takun khamisan fatahalik, jangan kamu menjadi orang yang kelima, bukan seorang yang alim, bukan seorang yang muta'alim, bukan seorang yang mustami' al-ilm, bukan pula seorang yang muhib al-ilm, bukan keempat-empatnya. Fatahalik, menyebabkan akhirnya engkau itu binasa wal'iyadzubillah. Cinta kepada ilmu itu yang terakhir. Kalau semisal orang sudah tidak memiliki kecintaan kepada ilmu, pastilah kecintaannya kepada dunia, kepada harta. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi, Allah azza wa jalla tidak menjadikan pada rongga tubuh seseorang adanya dua dada, dua hati, untuk kemudian bisa menyebabkan akhirnya seorang memiliki dua keinginan yang sama antara satu dengan yang lain. Ini perkara yang mustahil. Pasti ada sesuatu yang lebih dominan darinya. Kalau semisal dia tidak memiliki kecintaan kepada ilmu, yang ada adalah kecintaan kepada dunia, menyebabkan akhirnya dia binasa wal'iyadzubillah. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.